Sungguh manis sayang, senyummu membuat hatiku tertawa. Oh oh, kau sungguh ayu jelita, selalu jadi kenangan sepanjang masa. Dalam mimpi, senyummu jadi kenangan.